atas kuasamu Tuhan. Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalammu. Padamu seperti mata hamba pada tuannya mengali sembuhkan hidupku. Dari mana datang kecewa semua yang harap padamu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Kau pegang seluruh hidupku. Di dalam suka dukaku, harapan ku taruh dalammu. Mataku tertuju padamu seperti mata hamba pada tuannya mengali sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya kau Tuhan kekuatanku. Tak kecewa semua yang harap padamu.